وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الحمد لله معاشر المسلمين معاشر الإخوة والأخوات في الدين رحمكم الله kaum muslimin para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun antum berada. Demikian pula para pendengar setia Radio Rojak Kendari di frekuensi 95.1 FM rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali di pagi hari yang berbahagia ini dalam lanjutan pembahasan kitab yang sangat bermanfaat kitab Miftahu dari Sa'adah buah karya dari Al-Imam Syamsuddin Abu Abdullah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala di pembahasan tentang al-ilmu fadluhu wa syarafuhu, keutamaan dan kemuliaan ilmu, mempelajari ilmu agama. Saat ini kita akan masih melanjutkan tentang pembahasan segi-segi keutamaan dan kemuliaan ilmu. Sekarang kita akan sampai, ya kita sudah sampai di al-wajhu sabi' wal mi'ah, segi yang ke-107. Segi yang ke-107. Ya, pembahasan tentang keutamaan ilmu dan ahlinya, orang-orang yang mempelajari ilmu agama. Di sini Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala membawakan sebuah riwayat dari sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, yang riwayat ini dinyatakan sahih oleh para ulama dan dibahas karena kandungannya yang sangat tinggi dan agung, menjelaskan keutamaan mempelajari ilmu agama. Baik. Ibnu Qayyim rahimahullah taala berkata, "Marwahu Kumail ibn Ziyad An-Nakhai." An-Nakhai قال أخذ علي بن أبي طالب رضي الله عنه بيدي فأخرجني ناحية الجبانة diriwayatkan oleh seorang tabi'in yang bernama Kumail ibn Ziyad An-Nakhai, dia mengatakan suatu hari, satu saat, sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu memegang tanganku dan mengeluarkan aku ke sebuah padang pasir, ya tanah yang lapang begitu. Falamma ashara maqal, ketika setelah sampai di tanah lapang yang luas atau padang pasir yang luas, maka beliau bernafas, ya, ya, menarik nafas, kemudian berkata, "Ya Kumail ibn Ziyad, Ya Kumail ibn Ziyad, al-kulubu aw'iyatun fa khairuha aw'aha lil khair." Dia berkata kepadaku, "Wahai Kumail ibn Ziyad, hati manusia itu adalah awiyah. Ibaratnya seperti wadah untuk menyimpan, wadah untuk menampung. Fa khairuha aw'aha lil khair." Maka hati yang terbaik adalah yang paling luas menampung kebaikan. Yang paling lapang, paling luas tempatnya untuk menampung kebaikan. Ihfaz anni ma akul. Perhatikan dan hafalkan baik-baik apa yang aku ucapkan ini. An-nasu thalathah. Fa'alimun rabbaniyun wa muta'allimun ala sabili najatin. Wa hamajun ra'aun. Atba'u kulli na'ikin. Yamiluna ma'a kulli rihin. Manusia itu hanya ada tiga golongan. Manusia itu hanya ada tiga golongan. Yang pertama, alimun rabbani, seorang yang berilmu rabbani, mengamalkan ilmunya dan mendidik manusia di atas ilmu yang benar. Rabbani artinya alladhi yurabbin nas bisigaril ilmi qabla kibarihi, yang selalu mendidik manusia dengan tahapan-tahapan dalam ilmu, mulai dari yang secara global sampai yang rinci. Begitu. Artinya seorang pendidik yang dia mengamalkan ilmu kemudian menyampaikan ilmu agama. Itu yang pertama, alimun rabbani. Yang kedua, wa muta'allimun ala sabili najah. Seorang yang belajar, penuntut ilmu. Penuntut ilmu agama. Yang dia berada di atas jalan keselamatan. Dia senantiasa ada di atas jalan keselamatan. Di atas jalan selamat. Yang ketiga, wahamajun ra'aun. Yang ketiga, orang-orang yang tidak punya arti, orang-orang rendahan. Tidak ada hubungannya sama ilmu agama. Tidak belajar, tidak mau mendengarkan ilmu agama. Atba'u kulli na'ikin. Mereka ini akan mengikuti setiap seruan yang mengajak. Yamiluna ma'a kulli rih. Mereka akan ikut condong bersama setiap tiupan angin. Yani gampang diombang-ambingkan, gampang dibawa kepada seruan yang mengajak mereka. Lam yastadhi'u binuril ilmi. Mereka ini adalah orang-orang yang tidak mau mengambil petunjuk dari cahaya ilmu. Tidak mau menerangi langkahnya dengan cahaya ilmu. Walam yalja'u ila ruknin wathiq. Dan mereka tidak mau bersandar kepada sandaran yang kuat. Tidak mau berlindung kepada sandaran yang kuat. Ini golongan yang ketiga. Tentu mereka ini adalah orang-orang yang celaka, yang tidak punya bagian dari kebaikan. Kata beliau, al-ilmu khairun minal mali. Al-ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal. Ilmu itu lebih baik daripada harta. Ilmu itu lebih utama dibandingkan harta. Kenapa? Ilmu akan menjagamu, sedangkan harta kamu yang harus menjaga dia. Al-ilmu yahrusuka, ilmu menjagamu, sedangkan kamu yang harus menjaga harta. Al-ilmu yazku alal infaq. Wa fi riwayatin alal amal. Wal malu tankusuhun nafaqatu. Jadi, kenapa ilmu lebih baik dibandingkan harta? Yang pertama tadi katanya, karena ilmu menjaga kita, sedangkan harta justru kita yang harus menjaganya. Yang kedua, ilmu itu semakin bertambah, semakin berkembang ketika diinfakkan. Dalam riwayat lain, ketika diamalkan. Jadi ilmu semakin kita ajarkan, semakin kita amalkan, semakin kita praktekkan, dia semakin berkembang, semakin tumbuh. Ya, ini semakin berkah bagi orang tersebut. Beda dengan harta. Harta itu ketika diinfakkan akan berkurang. Ya, ini akan berkurang zatnya. Nah. Al-ilmu hakimun wal-malu mahkumun alaih. Pertimbangan yang ketiga, kenapa ilmu lebih utama dibandingkan harta? Karena ilmu adalah hakim, dia yang menentukan. Ilmu adalah hakim, karena hukum apa-apa dikembalikan kepada dalil. Dalil adalah ilmu, dia menghukumi ini halal, ini haram, amalan ini wajib, amalan ini sunnah. sholat ini sudah sempurna, sholat ini belum sempurna, ini semua ilmu hukuminya. Karena yang menentukan nilai dari amalan adalah dalil, dan dalil itu adalah ilmu. Sedangkan harta dia mahkumun alaih, harta dialah yang dihukumi. Harta tidak akan bisa kita gunakan dengan benar kecuali dengan bimbingan ilmu. Mana harta yang kita harus salurkan untuk yang wajib, untuk hal-hal yang bersifat anjuran, bagaimana hukumnya harta yang misalnya dihambur-hamburkan secara boros, semua ilmu yang menghukuminya. Nah, berarti harta itu mahkumun alaih, dihukumi dia. Wa mahabbatul ilmi dinun yudanu biha. Mencintai ilmu ini termasuk agama, ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanallah. Orang yang mencintai ilmu, datang ke majelis ilmu, ingin mempelajarinya, menambah ilmunya, maka ini adalah ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dalam riwayat lain, kalau di sini kan mahabbatul ilmi, dalam riwayat lain mahabbatul alim, mencintai orang yang berilmu. Kalau di sini mahabbatul ilmi, mencintai ilmu itu sendiri adalah ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Al ilmu yuksibul alima attiba'ata fi hayatihi, yuksibul alima ta'ata fi hayatihi wa jamilal uhduthati ba'da wafatihi. Kemudian ilmu itu akan menjadikan orang yang memilikinya atta'ata fi hayatihi, ditaati, diikuti dalam hidupnya. Kemudian jamilal uhduthati ba'da wafatihi, setelah mati pun dia akan selalu dikenang dengan baik, disebut-sebut dengan kebaikan. Orang yang telah yang berilmu, kita sekarang baca kitabnya Ibnu Qayyim, nanti kita baca tafsir Ibnu Katsir, kita baca Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kita baca keterangan Imam Ibnu Hajar misalnya, selalu kita puji mereka, kita katakan rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, kita sebutkan semoga Allah memberikan balasan kebaikan untuknya. Karena kebaikan-kebaikan mereka terus dikenang. Jadi selama hidupnya dia diikuti, setelah mati pun dia disebut kenang dengan baik. Wasani'atul mali tazulu bizawalihi, beda dengan harta. Usaha dengan harta akan hilang seiring dengan hilangnya harta tersebut. Akan pergi seiring dengan perginya harta tersebut. Nah. Mata khuzanul amwali wahum ahya'u. Wahum ahya'un wal ulama'u bakuna ma bakiya dahru. Orang-orang yang memiliki banyak harta, mereka itu bisa mati padahal ketika mereka masih hidup. Yakni, maksudnya ketika mereka masih hidup dengan harta yang mereka miliki, mereka bisa dicelah manusia, didoakan keburukan, tidak dihargai dan seterusnya. Padahal mereka masih hidup. Sedangkan al-ulama ubakuna ma baqiya dahru, orang yang berilmu akan senantiasa hidup sepanjang masa. Yakni ketika mereka hidup, mereka dihormati, dimuliakan. Ya, orang-orang datang untuk menanyakan masalah agama kepada mereka sampai pun mereka telah wafat. Mereka akan senantiasa didoakan, dipuji dengan kebaikan sebagaimana yang kita lakukan kepada para ulama ahlussunnah wal jamaah. Nah, a'yanuhum mafkudatun wa amsaluhum fil qulubi maujudah. Meskipun diri-diri mereka telah hilang, ya, meskipun diri-diri mereka telah hilang, sosok mereka telah tiada, tapi amsaluhum fil qulubi maujudah. Ya. Akan tetapi amsaluhum sosok mereka di dalam hati manusia akan selalu ada. Para ulama akan selalu kita kenang, para ulama akan selalu kita ingat dengan kebaikan-kebaikan mereka, kita doakan pengampunan dan kebaikan untuk mereka. Ha ha, inna ha huna ilman wa asyara biyadihi ila sadrihi. Kemudian dia mengatakan, ha, sesungguhnya di sini terdapat ilmu. Kemudian beliau menunjuk ke dalam dada. Ini menunjukkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang benar adalah yang masuk ke dalam hati. Ingat, disinilah dibedakan antara ilmu yang benar sama ilmu yang ya, atau tertunduk kepada orang-orang yang mengikuti kebenaran, la basirata lahu fi ahnaihi, tidak ada basirah, tidak ada ilmu yang mendalam pada dirinya, yan qadihu syakku fi qalbihi bi awwali 'aridin min syubhah, keraguan akan menimpa hatinya ketika pertama kali munculnya syubhat. Ini orang-orang yang tidak bisa mengambil ilmu atau menjadikan ilmu yang ada pada dirinya bermanfaat. Na'udzubillah min dzalik. La dza wa la dzak. Ya. Jangan jadi orang yang seperti ini maupun orang yang seperti itu. Au man human lil ladzati. Salisal qiyadi lis syahwati. Atau orang yang selalu gemar melakukan kelezatan-kelezatan dunia, menjadi pengikut atau pengekor nafsu syahwatnya, au magzan au mughran bi jam'il amwali waliddikhari, atau orang yang sudah tergila-gila untuk mengumpulkan harta dan menyimpannya, laisa min du'atid din, ya, dia bukanlah termasuk orang-orang yang menyeru kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Aqrabu syai'in syabahan bihim al-an'amus sa'imah. Yang paling dekat keserupaan mereka ini adalah dengan binatang-binatang ternak. Nauzubillahi min dzalik. Ulaika kal an'ami bal hum adhal. Mereka itulah orang-orang yang seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi. Lidzalika yamutul ilmu bimauti hamilihi, oleh karena itulah ilmu akan mati ketika pembawa-pembawanya yang jujur dan benar telah mati, telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma bala lan yakhlu al ardu min qaimin lillahi bihujjatihi. Ya Allah, akan tetapi ya Allahumma bala, ya di sini pengecualian. Tidak akan pernah sesaat pun bumi ini kosong dari orang-orang yang akan menegakkan hujah Allah subhanahu wa ta'ala. Yakni terus-menerus sampai datangnya putusan Allah subhanahu wa ta'ala, akan ada orang-orang yang selalu menampakkan kebenaran. Mereka adalah at-ta'ifatul mansurah yang disebutkan di dalam hadith-hadith yang sahih, orang-orang yang selalu ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka ini tidak pernah Allah subhanahu wa ta'ala jadikan permukaan bumi ini kehilangan mereka secara keseluruhan. Nah, likaila tabtula hujajullahi wa bayyinatuhu, supaya argumentasi Allah subhanahu wa ta'ala dan dalil-dalil Allah tidak hilang dari muka bumi, karena mereka lah yang membawanya. Ulaika aqalluna adadan al-a'zamuna indallahi qilan. Mereka inilah, meskipun mereka jumlahnya yang paling sedikit, tapi yang paling agung di sisi Allah subhanahu wa ta'ala kedudukan mereka. Yakni hujah yang mereka bawakan adalah paling kuat. Bihim yarfa'ullahu an hujajihi hatta yu'adduha ila nudhara'ihim. Dengan mereka lah Allah subhanahu wa ta'ala akan menyebarkan argumentasinya, dalil-dalilnya, sehingga mereka menunaikannya kepada orang-orang yang semisal mereka. وَيَزْرَعُوهَا فِي قُلُوبِ أَشْبَاهِهِمْ, dan mereka akan menanamkan, memasukkan, menguatkan dalil-dalil itu di hati orang-orang yang mengikuti yang seperti mereka. هَجَمَ بِهِمُ الْعِلْمُ عَلَى حَقِيقَةِ الْأَمْرِ, mereka inilah orang-orang yang ilmu membawa mereka untuk merasakan hakikat Islam yang sesungguhnya. فَاسْتَلَانُوا مَسْتَوْعَرَ مِنْهُ الْمُطْرَفُونَ wa anisu bima stauhasha minhul jahilun, maka mereka akan merasakan ketenangan, kegembiraan dari hal-hal yang justru dirasakan susah oleh orang-orang yang melampaui batas, dan mereka merasakan anisu mudah dari hal-hal yang ditakuti oleh orang-orang yang jahil. Ini semua kita baca penjelasan ucapan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Nanti akan ada penjelasan rincinya insyaallah dibahas oleh Imam Ibnu Qayyim beserta makna. Kita bacakan ini. Sahibu dunia bi abdanin wa arwahuha mu'allaqatun bi ta'ala. Mereka hidup di dunia, menyertai dunia dengan badan mereka, tapi ruh-ruh mereka senantiasa terikat bil mala'il a'la, dengan hamba-hamba atau makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang paling tinggi, yang dekat dengannya. Nah, ulaika khulafa'ullahu fi ardihi wa du'atuhu ila dinihi. Mereka inilah khalifah-khalifah Allah subhanahu wa ta'ala di muka bumi, dan penyeru-penyeru, pengajak-pengajak, da'i-da'i yang mengajak kepada agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ha-ha syaukan ila ru'yatihim. Ya, sungguh saya benar-benar rindu untuk bisa melihat mereka-mereka ini. Wa astaghfirullaha li walaka idza syi'ta fakum, dan aku mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala bagi diriku dan bagi kamu. Idza syi'ta fakum, kalau kamu ingin, ya silakan kamu pergi. Nah, ini adalah riwayat yang sangat panjang dari ucapan mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, dzakarahu Abu Nu'aim fil Hilyah. Imam Abu Nu'aim al-Asbahani menyebutkan dalam kitab Hilyatul Awliya riwayat ini, wa ghairihi, dan juga ulama yang lain seperti Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Al-Faqih wal Mutafaqih, kemudian juga Al-Mizzi menukilnya dalam kitab Tahdhibul Kamal, dan para ulama yang lain. Kemudian di sini Imam Abu Bakar Al-Khatib Al-Baghdadi yang mengomentari hadis ini, beliau berkata, hadza haditsun hasanun min ahsanil ahaditsi ma'nan. Ini adalah riwayat hadis yang sangat baik, yang termasuk paling baik kandungan maknanya. Wa asyrafiha lafdhan, paling mulia, paling indah susunan lafadznya. Wa taqsimu amiril mu'minina lin-nasi fi awalihi taksimun fi goyati sihati wa nihayati sadadi. Sahabat yang mulia Amirul Mukminin Ali bin anhu di awal ucapan beliau ini, membagi manusia menjadi tiga, kata Al-Khattab Al-Baghdadi, ini adalah pembagian yang sangat tepat dan sangat sesuai dengan keadaan manusia. Li'annal insana la yakhlu min ahadil aqsami allati dzakaraha ma'a kamalil akli wa izahatil ilali. Karena manusia keadaannya tidak mungkin lepas dari tiga golongan tersebut yang disebutkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dalam athar ini, ma'a kamalil akli wa izahatil ilal, ya, disertai dengan kesempurnaan akal dan hilangnya ilal, ya, penyakit-penyakit yang merusak. Imma ayyakuna aliman aw muta'alliman aw mughfilan lil ilmi wa talabihi laysa bi'alimin wala talibin lahu. Ya, manusia itu pertama bisa jadi adalah orang yang berilmu, dia menuntut ilmu, mempelajari ilmu agama, atau yang ketiga inilah orang yang celaka, orang yang melalaikan ilmu, tidak mau menuntutnya, dia bukanlah orang yang berilmu dan juga bukan orang yang mau menuntut atau mempelajari ilmu agama. Nah, ini kita perhatikan, ya. Jadi ucapan ini dipuji oleh para ulama, dibahas oleh para ulama tentang kandungannya. Maka nanti kita akan bahas dari penjelasan Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab ini, bagaimana beliau memerinci ucapan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu ini, kemudian menjelaskan sisi dan segi-segi keutamaan ilmu dari ucapan tersebut untuk memotivasi kita dan pendorong bagi kita agar kita lebih semangat dalam menuntut ilmu, karena inilah yang dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala menjadi sebab keselamatan kita dalam kehidupan di dunia dan keutamaan kemuliaan di akhirat nanti. Tayyib barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin, para pemerhati Roja TV dan Radio Roja, dimanapun antum berada. Insyaallah cukup sampai di sini apa yang bisa saya bawakan. Insyaallah rincian dari penjelasan athar ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ini kita akan bahas di kesempatan berikutnya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat, ya, supaya kita bisa beri waktu bagi antum yang ingin mungkin menanyakan hal-hal yang perlu ditanyakan. Maka saya persilakan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi bi ahum bi isanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Namun Ustaz, jazakallah khairan, Ustaz barakallahu fiik atas materi yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Nami khatul Islam azani Allah wa iyyakum. Untuk berikutnya kami buka sesi interaktif saja bagi Anda yang bertanya. Anda bisa menghubungi kami di 0218236543. Nam, kita angkat yang pertama. Silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Dengan Pak Mulisma di Medan Ustaz. Baik, silakan Pak. Ilmu yang baik akan mengikutinya semasa hidupnya dan akan mengikutinya sampai dia mati pun. Kemudian yang ingin saya tanyakan mengenai Quran Surah Yasin ayat 12, inna nahnu zil mauta wa natubu ma qaddamu wa sarahum wa kulla say'in ahsainahu fi imami mubin. Sungguh kami menghidupkan orang-orang mati dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan, dan segala sesuatu kami himpun dalam kitab induk yang nyata, yaitu Lauh Mahfuz. Jadi bagaimana kita memanai dan bekas-bekas? Nah, di sini Ustaz, karena akan mengikuti dari ilmu yang baik sampai dia mati. Nah, terima kasih Pak, pertanyaannya cukup Pak ya. Itu aja Ustaz, ya. Terima kasih, semoga bertambah ilmu kami yang bermanfaat Ustaz. Amin, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan yang sangat baik dari beliau yang ada di Medan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan kebaikan kepada beliau, melimpahkan rahmatnya, rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada beliau dan kepada keluarganya, juga kepada kita semua. Ya, makna dari ayat tadi, surat Yasin tadi, wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum, dan kami akan tuliskan apa yang telah mereka lakukan di dunia dan jejak-jejak bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Maksudnya adalah bekas-bekas kebaikan atau keburukan yang mereka tinggalkan. Karena kita tahu, ketika seseorang itu meninggal dunia, asalnya amalnya telah terputus, kecuali kalau masih ada bekas yang dikerjakan setelahnya. Bisa kebaikan, bisa keburukan. Nah, ini ayat ini diantara yang memaknai hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menjelaskan makna hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Muslim, "Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu." Kalau meninggal seorang manusia, terputuslah amalnya. Ya, itulah yang didapatkannya, tidak ada lagi sambungan amalnya dari kehidupan, kecuali illa min thalathin, dari tiga arah: shadaqatin jariyatin, sedekah yang dia infakkan atau dia wakafkan kemudian terus mengalir pahalanya, au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang diambil manfaatnya terus diamalkan sepeninggalnya, au waladin salihin yad'u lahu, atau anak yang saleh yang mendoakan kebaikan untuknya. Makanya anak yang saleh yang kita didik dengan baik, kita ajarkan kebaikan padanya, ini akan menjadi jejak-jejak yang akan ditulis. Wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum. Dan ini termasuk yang disebutkan di ayat tadi, kami akan tuliskan apa yang telah mereka lakukan dan jejak-jejak yang mereka tinggalkan. Termasuk ilmu yang mereka ajarkan, termasuk misalnya masjid yang mereka bangun kemudian dimakmurkan dengan kebaikan, maka selama masjid tersebut digunakan untuk kebaikan, maka ini termasuk jejak-jejak yang ditinggalkan yang akan dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala, bermanfaat bagi dirinya setelah kematiannya. Nah, barakallahu fikum. Nah, Ustaz Wafiq, barakallah, jazakallah khairan atas jawabannya telah antum sampaikan, Ustaz. Khotul Islam azani Allahu ayyakum. Kita angkat pertanyaan berikutnya di 0218236543. Ya, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu, dengan siapa Ibu dan berada di mana? Ibu Akbar di Jakarta. Silakan Ibu. Pertanyaannya Ibu. Mau nanya ini Pak Ustaz. Kalau kita masuk pasar kan baca doa masuk pasar. Iya. Terus selama di pasar itu boleh enggak membacanya lebih dari satu kali? Baik. Ya itu aja. Terima kasih Ibu ya. Wallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakillahi khairan. Dan kepada Ustaz kami persilakan. Iya, barakallahu fiik. Pertanyaan bermanfaat dari Ibu tadi ya, yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melempahkan kebaikan dan keberkahan kepada beliau, keluarga dan kepada kita semua. Tentang orang yang masuk pasar disebutkan di dalam hadis yang sahih ya, dianjurkan dia membaca zikir sebelum masuk pasar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyu la yamutu biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Keutamaannya disebutkan di dalam hadis yang dinyatakan sahih atau hasan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, akan dituliskan baginya alf-alf hasanah, 1 juta kebaikan, digugurkan darinya 1 juta dosa dan diangkat derajatnya. Ya, itu disebutkan di dalam riwayat yang dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Di sini pasar yang dimaksud adalah semua jenis pasar, tempat keramaian berjual beli di situ. Baik itu pasar tradisional maupun pasar modern. Jadi termasuk mau masuk di mall misalnya, masuk di toko-toko besar ya. Termasuk dianjurkan membaca zikir tersebut agar menjauhkan kita dari sebab-sebab kelalaian. Kenapa? Karena di pasar adalah tempat banyak syaitan dengan tipu dayanya, karena di sini banyak hal-hal yang melalaikan. Makanya Allah Subhanahu wa taala yang paling dicintai di antara tempat-tempat adalah masjid. Dalam Sahih Muslim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul biladi ilallahi masajiduha wa abghaduha ilallahi aswaquha." Tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid. Masjid yang paling dibenci adalah pasar, karena pasar ini adalah tempat lalai. Nah, pertanyaannya tadi, ketika kita berada di pasar, apakah kita boleh membaca zikir tersebut lebih dari satu kali, membacanya berulang-ulang? Jawabannya, kalau lafaz zikir seperti ini, kita baca sesuai dengan tempatnya, di awal sebelum masuknya. Karena zikir yang ada tempatnya, hendaknya kita baca di tempat yang telah disebutkan di hadis tersebut. Kalau kita ingin baca zikir lain yang mutlak, agar tidak lalai, maka jelas ini dianjurkan. Jadi waktu-waktu kita dalam pasar, kita banyak beristighfar, jika ada hal-hal yang tidak benar yang kita lihat, kita banyak ucapkan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Zikir-zikir yang mutlak diperbolehkan, ya. Ini yang kita ulang-ulang dan ini yang kita banyak sewaktu kita berada di tempat-tempat yang melalaikan tersebut. Nah, barakallahu fikum. Nah, Ustaz Taufik, barakallahu Ustaz. Jazakallah khairan atas jawaban yang sampaikan. Demikian untuk ibu yang tadi bertanya, kami ucapkan jazakillah khairan. Dan ikhwatal Islam azan ya Allah wa yakum, kita angkat satu pertanyaan di kesempatan pagi hari ini melalui telepon. Silakan. Ya, silakan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ibu dan berada di mana? Dari Ummu Sabila di Pekanbaru ya Ustaz. Silakan ibu. Barakallah fi Ustaz. Baik, barakallah. Gini pertanyaannya Pak Ustaz. Waktu itu suami saya kan sholat maghrib ya, di masjid. Itu beliau kan bawa kursi karena waktu sujud beliau tidak bisa sujud karena sakit. Tapi Al-Fatihah dengan rukuk beliau berdiri. Sewaktu beliau mau sujud, itu kursi di belakang itu diangkat diangkat orang Pak Ustadz. Jadi beliau ada yang masbuk gitu masuk. Jadi beliau enggak bisa sujud secara sempurna, turun itu sakit. Lalu beliau batalkan sholatnya mengambil kursi yang telah diletak orang ke belakang sana Pak Ustadz. Itu gimana suami saya? Nanti suami saya masuk lagi sholat masbuk jadi. Baik, terputus, mohon maaf. Tapi insya Allah sudah bisa disimak pertanyaan dari ibu tadi. Dan kepada Ustadz kami persilakan. Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan sangat bermanfaat sekali dari ibu yang bertanya tadi. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kebaikan kepada beliau, kepada suaminya, kepada keluarga dan kepada kita semua. Iya. Tentang peristiwa yang diceritakan tadi, ya. Ketika suaminya sedang sholat dengan memakai kursi karena ada halangan atau ada udur, kemudian ada orang yang mengambilnya. Ya, kita pertama kita doakan semoga orang ini mengambilnya karena bukan karena sengaja. Ya, bukan karena iseng atau ingin mengerjai orang misalnya. Mungkin ada sesuatu yang disalahfahaminya, ya. Disalahfahaminya sebenarnya hal ini tidak boleh terjadi karena ini mengganggu orang dalam ibadahnya, apalagi yang dilakukan oleh suami ibu tadi tidak salah. Nah, cuman bagaimana kalau terjadi kondisi seperti ini? Misalnya ada yang mengambil kecil yang mungkin main-main kemudian disingkirkan kursinya. Yang terjadi, yang harusnya dilakukan adalah pertama seandainya kursi tersebut dekat dan dia bisa menjangkaunya, mungkin dia lirik ke belakang sedikit ternyata dekat, dia bisa melangkah sedikit kemudian membawa kursi tersebut masuk ke dalam safnya. Seandainya dia bisa, ya, tentu dilakukan di sela-sela sambil dia berusaha untuk tetap melakukan gerakan sholat mengikuti imam. Kalau tidak bisa, dia tidak perlu membatalkan sholatnya, dia bisa mengikuti gerakan imam semampu yang dia lakukan. Semampu yang dia lakukan. Misalnya dia tidak bisa sujud dengan sempurna, ya, maka dia isyarat saja. Sekedar misalnya lebih pendek dibandingkan rukuknya saja, maka kalau dia bisa lakukanlah itu. Atau misalnya dia tidak bisa nanti duduk berdiri lama karena kakinya kondisinya sakit misalnya, maka dia boleh duduk. Kemudian dia cukup isyarat saja, ya. Ketika misalnya dia sujud, dia cukup isyarat saja supaya melakukan gerakan yang seolah-olah dia sujud sesuai dengan kemampuannya. Itu yang bisa dia lakukan karena dia tidak mampu untuk melakukan lebih daripada itu. Dengan ini dia tidak perlu membatalkan sholatnya, ya, karena kita ketahui ada larangan untuk membatalkan sholat, ya, larangan untuk membatalkan sholat yang kita diperintahkan adalah lakukan sesuai dengan kemampuan kita. Tetapi yang diperbuat oleh suami ibu tadi ketika dia membatalkan sholatnya mungkin karena dia bingung juga harus melakukan apa, maka dia mencari kursi kembali kemudian mengikuti imam masbuk sampai selesai. Insya Allah mudah-mudahan itu sudah merupakan hal yang sah yang dilakukannya, ya. Cukup dengan itu insya Allah sholatnya sudah sah karena dia kembali mengikuti imam dengan menjadi masbuk dan menyempurnakan kekurangan dari sholatnya setelah itu. Nah, barakallahu fikum. Nah, Ustaz, wafik barakallah, jazakallah khairan Ustaz. Dan pertanyaan terakhir yang sudah disampaikan oleh ibu tadi merupakan penutup untuk acara kita di pagi hari ini, Ustaz. Dan sebelum kita akhiri, kami sangat menyampaikan ikhtitam. Silakan Ustaz. Iya, barakallahu fikum. Jadi apa yang tadi kita bahas tentang keutamaan dan kemuliaan ilmu ini adalah salah satu di antara penjelasan yang sangat indah sekali untuk kita renungkan dari ucapan sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Maka insya Allah kita akan ikuti kajian di kesempatan berikutnya agar kita bisa membaca keterangan yang akan menjadi motivasi kebaikan bagi kita semua insya Allah. Semoga apa yang kita bahas dan kita kaji bermanfaat. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.